Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke Mirath Al-Umm. Warisan untuk ibu. Qala rahimahullahu ta'ala, Mirath Al-Umm, warisan untuk ibu, Al-Thuluth, Al-Thuluth, Wasulusul Baqi. Warisan ibu itu sepertiga. Atau seperenam. Atau sepertiga dari sisa. Sepertiga. Atau seperenam. Atau sepertiga dari Al-Baqi, sisa. Pada tadi sesuluh, dia mendapat warisan sepertiga. Bisharti alla yakuna lilmayyit para'un warithun. Wala adadun minal ikhwah. Au al-akhawat. Wala takuna al-mas'alatu ihda umariyatain. Dia mendapat sepertiga dengan syarat mayit tidak punya faraun waris. Ya, tidak punya turunan. Yang mengambil dengan farad atau ta'sib. Wal'adadun minal ikhwah. Awil akhwat, dan tidak juga ada sekelompok saudaranya atau saudarinya. Syarat yang ketiga adalah wala takun mas'alatu ihda umariyatain. Dan masalahnya, pembagian warisnya tidak termasuk dari satu di antara dua masalah umariyatain. Ya, masalah umariyatain yakni ketika seorang yang pertama surahnya Umariyah, yang pertama itu ketika seorang suami meninggal, dia meninggalkan seorang meninggalkan istri, ayah, ibu. Istri, ayah, ibu. Kalau masalah Umariyah yang kedua adalah sebaliknya. Seorang wanita meninggal, meninggalkan suami, ayah, ibu. Kedua. Saya ulangi. Wala takuna mas'alatu ihda umariyatain. Apa itu umariyatain? Yang pertama, an yamuta shakhsun, seorang meninggal dunia. An zawzah, dia meninggalkan seorang istri. Misalnya meninggalkan istri. Wa ab wa Zaid meninggal, meninggal dunia, meninggalkan istri, ayah, dan ibu. Kalau Umariyah yang kedua, masa Umariyah yang kedua adalah sebaliknya. Istri yang meninggal, meninggalkan suami, ayah, dan ibunya. Fatimah tufiat. Fatimah meninggal dunia, meninggalkan suami, ayahnya Fatimah dan ibunya Fatimah, maksudnya ayah dan ibu. Itu Maria yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala, wa tarisu sudus, dan si ibu mendapatkan seperenam, idza kana lil mayyit far'un warif. Si mayit memiliki faraun waris. Ingat ya pembahasan faraun waris. Ya. Ingat. Faraun waris itu siapa dan pengecualiannya siapa. Au atau adadul minal ikhwah awil akhwat. Atau si mayit ketika meninggal memiliki meninggalkan beberapa orang saudara atau saudari. Dalam ta'liq disebutkan sawan kanu dzukuran am dzukuran wa inasan am inasan. Sama saja apakah ketika meninggal dunia itu si mayit ya meninggalkan saudara laki-laki saja, beberapa orang saudara laki-laki, atau beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan, atau hanya saudara-saudari perempuan, beberapa orang saudara perempuan. Wasawun kanu asyqa am minal ab am minal um. Juga sama saja apakah mereka itu adalah saudara-saudara dari saya seibu, asyqa itu saya seibu, syaqiq, asyqa ini saya seibu. Am minal ab atau hanya saudara seayah, am minal um atau hanya saudara seibu. Ini masuk ke dalam adad minal ikhwah atau akhwah. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa tarithu sulus al-baqi, dan dia mendapat warisan sepertiga dari sisa, fil umriyatain, ya pada dua masalah yang pernah diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga dikatakan umriyatain. Dan di bawah umriyatain nisbah ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa dikatakan demikian? Li'annahu awwalu man qadha bihima fi dhalika hina waqa'ata fi khilafatihi. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pertama kali memutuskannya ketika dua masa tersebut terjadi di kekhalifahan beliau radhiyallahu anhu. Dan disepakati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu masalah umriyatain? Yang pertama adalah zawzun wa ummun wa ab. Nah, tuksamu minas sittah. Berarti masalah dibagi dari 6. Iya, karena suami setengah, ibu bapak ketika dia punya anak sepertiga, setengah dengan sepertiga, jadilah 6. Tusam dibagi dari 6. Lizauj nisf, 6 tersebut, 6 saham tadi, suami dapat setengah. Karena tidak ada farq waris. Jadi suami dapat setengah. Setengah dari 6, 3. Sisa dari 3 adalah 3. Wail um sulusul baqi. Si ibu itu dapat sepertiga dari sisa. Berarti wahid. Wail ab al-baqi, tentu ayah sisanya, jadi 2. Nah, diperhatikan ikhwan rahimah rahimakumullah, masalahnya dari 6. Suami setengah, tidak punya anak turunan, setengah. Ayah ibu ketika tidak punya turunan si mayit, berarti sepertiga. Tidak saudara, tidak turunan, sepertiga. 2 dan 3 ketemu di 6. Suami setengah dari 6 jadi 3. Sisa 3. Sisa 3 tadi dalam masalah umriyatain itu sepertiga dari baki. Sisanya 3. Ibu dapat sepertiga, berarti dapat 1. Satu bagian. Kalau kita lihat 1 dari 6. Berarti sebetulnya kalau secara hitungan 1/6 juga. Iya, kan masalahnya 6. Ibu dapat 1, 1/6. Sepertiga dari baki, sepertiga dari sisa itu sebetulnya sama dengan 1/6 dari keseluruhan. Namun inilah adabnya para sahabat radhiyallahu anhu. Inilah adabnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya kalau fa illam yakun lahu walad pada ummihi thuluth, kalau si mayit tidak punya anak turunan, maka si ummi dapat sepertiga. Sepertiga. Adaban di Al-Quran tetap dikatakan sepertiga, tetapi dengan sepertiga baki, sepertiga dari sisa. Tidak mau menyelisihi nas dalam Quran dengan menyatakan seperenam. Padahal walaupun kenyataannya tetap dapatnya seperenam. Tapi ada bandil Quran yang katakan sulus al-baqi. Nah, berikutnya masalah yang kedua adalah muridain adalah zaujatun wa ummun wa abun. Istri, kemudian ibu dan ayah. Tuksam min arba'ah, ya dibagi dari empat. Di zaujati ar-rubu, si istri, karena tidak punya, si suaminya tidak meninggalkan anak turunan, maka dapat seperempat. Sisanya tiga. Wail um sulusul baqi. Si ibu dapat sepertiga di sisa. Di satu. Wail ab al baqi, dan bagi ayah sisanya. Qad barahimahullahu ta'ala misalu irsiha asulus. Contoh kasus masalah dia dapat warisan sepertiga. An yamuta shakhsun an ummihi wa abihi. Seorang meninggal dunia dalam keadaan hanya meninggalkan ayah dan ibu. Fa'il um as-sulus, maka si ibu dapat sepertiga. Wa'il ab al-baqi, untuk ayah asobah, sisa tinggal si anaknya untuk ayah semua. Ketika tidak ada siapa-siapa, si mayit tidak meninggalkan istri, tidak meninggalkan anak, tidak ada saudara-saudara, hanya ayah ibu yang ada. Maka si ibu dapat sepertiga dari peninggalan warisnya, sisanya untuk ayah. Taksiban. Berikutnya adalah misalu irsiha as-sudus. Contoh, si ibu dapat seperenam. An yamuta shakhsun an ummihi wa ibnihi. Seorang meninggal dunia hanya meninggalkan yang hidup seorang ibu dan seorang anak. Ya, Zaid meninggal, dia meninggal yang hidup ahli warisnya hanya ibu dan anaknya laki-laki. Bayi sudus, masih ibu dapat seperenam. Kenapa? Karena ada anak. Karena ada anak laki-laki, masih berdapat seperenam. Wal ibni al-baqi, dan sisanya itu untuk anak laki-laki semua. Sisanya untuk anak laki semua, karena dia adalah masabah atau taksi. Umisalan akhar, contoh yang lain adalah an yamuta sahsun an ummihi wa akhwaihi asyikakain. Seorang meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia, ahli waris yang ada adalah ibunya dan dua saudara kandungnya. Dua saudara kandungnya. Ketika Zaid meninggal, yang ada hidup adalah ibunya dan dua saudara kandungnya. Fa'il um sudus, masih ibu dapat seperenam. Kenapa? Karena ada saudara kandung. Maka dia dapat hanya seperenam. Sisanya, wal syaqal syaqain al-baqi. Dua saudara ini asabah harut asib mengambil sisa. Ini miras adum. Nanti yang antum ulangi lagi masalah umar yatain. Itu mungkin agak perlu dipahami betul. Umar yatain yaitu ketika kasusnya seorang meninggal, Zaid meninggalkan istri, ayah dan ibu. atau Fatimah meninggal, meninggalkan suami, ayah dan ibunya. Ini masalah ini dibaca lagi, nanti soal kita ulang besok. Allah alam, insyaallah.